sayang. Dodoi si dodoi, ah, dodoi si dodoi. Janganlah anak suka menangis, janganlah anak suka menangis. Ayahmu jauh ya anak, iranta si dodo.